Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang mana masih memberikan kepada kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah masih berikan waktu, Allah masih berikan umur untuk kita belajar menimba ilmu agama yang merupakan kewajiban kita, maka kita berusaha untuk semangat. Insyaallah pada malam ini kita lanjut materi Kitab Tauhid. Bab terakhir kita bahas adalah bab 58. Kalau kita lihat bab 58 kemarin, 57, 58. Berprasangka buruk. Bab 59. Larangan mengucapkan. Bab 56. Larangan mengucapkan lau. Bab 57. Mencela angin. Kalau kita lihat, ada kaitannya. Mengucapkan lau kaitannya dengan takdir yang sudah terjadi. 57, mencela angin mungkin dikarenakan angin itu mendatangkan bencana sehingga mereka mencela angin. Berarti sama juga mencela takdir. Bab 58, berprasangka buruk juga sama. Berprasangka buruk kepada Allah dikala Allah itu mentakdirkan sesuatu. Jadi 56, 57, 58 kalau kita cari benang merahnya berkaitan dengan masalah takdir. Kemudian bab 59 disempurnakan oleh penulis dengan pembahasan khusus, yaitu pembahasan orang-orang yang mengingkari takdir. Ini masih sehubungan ya. Masih sehubungan, intinya 56, 57, 58. Titik beratnya kepada masalah takdir. Bagaimana sikap seorang yang bertauhid ketika Allah itu mentakdirkan sesuatu. Tidak boleh dia mengucapkan lau. Kalau begini, pasti begini. Kalau tidak begini, pasti begini. Menunjukkan penyesalan sehingga akan membuka pintu setan. Atau mencela angin, karena angin membawa sesuatu yang buruk. Sama, sesuatu itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau berprasangka buruk kepada Allah atas takdir yang Allah kehendaki. Intinya semua berkaitan dengan takdir. Kita lanjut berarti bab 59 menyempurnakan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang takdir. Penulis rahimahullah membawakan judul Maja'a fi mungkiril qadari. Apa yang datang tentang orang-orang yang mengingkari takdir. apa yang datang tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Kemudian beliau membawakan dalil. Dalil pertama disebutkan oleh penulis, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, demi Allah, dengan jiwa Ibnu Umar yang berada di tangannya, dia bersumpah dengan nama Allah, seandainya kalian itu memiliki emas sebesar Gunung Uhud, lalu kalian infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya sebelum dia beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar membaca sabda Rasul, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Kemudian poinnya, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi Ibnu Umar mengatakan di awal, seandainya orang punya emas sebesar Gunung Uhud, maka dia sedekahkan emas tersebut seluruhnya. Nah, pahalanya atau amalnya tidak akan diterima oleh Allah jika orang tersebut tidak beriman kepada takdir. Dan orang yang tidak diterima pahalanya adalah orang yang kafir. Jadi kalau kita ambil dari ucapan Ibnu Umar, orang yang mengingkari takdir hukumnya kafir, keluar dari Islam. Gunung Uhud itu besar, panjangnya 8 kilo, panjangnya 8 kilo, lebarnya 2-3 kilo, kilo bukan meter, kilometer, 2-3 kilo dari pasar ke penjajab setiap hari, 2 kilo kurang lebih kan? Nah, panjangnya itu lebarnya, lebarnya. Kalau panjangnya 8 kilo, pemangkat ke situ, pasar ke situ berapa? Paling baru 4 kilo. Lebih gini. Ah, panjangnya 8 kilo Gunung Uhud itu. Lebarnya 2-3 kilo. Tingginya 100 meter. Seandainya emas sebanyak itu, semuanya emas. Semuanya emas, kemudian engkau infakkan, kata Ibnu Umar, Allah tidak akan menerima amal tersebut jika dia mengingkari takdir. Ucapan Ibnu Umar ini ada kisahnya yang dibawakan oleh Imam Muslim, yaitu saat itu ada dua orang yang datang menghadap Ibnu Umar. Dua orang datang menghadap Ibnu Umar, yaitu tabi'in. Lalu dia mengadu kepada Ibnu Umar tentang orang yang membahas masalah takdir secara mendalam. Di antaranya adalah Ma'bad Al-Juhani. Mereka mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu terjadi itu unuk, baru. Allah itu tidak tahu sebelum terjadi. Setelah terjadi baru Allah tahu. Misalnya, 1 menit kemudian kita nak ngape? Belum, Allah itu belum tahu. Kalau sudah dikerjakan baru Allah tahu. Jadi keyakinan mereka, sesuatu itu sifatnya unuk, baru. Allah tidak mengetahui sebelumnya. Mendengar ucapan itu, Ibnu Umar pun mengatakan ucapan tadi. Seandainya dia punya harta sebesar Gunung Uhud, kemudian dia infakkan semuanya di jalan Allah, Allah tidak akan menerima kalau dia tidak beriman kepada takdir tadi. Yaitu segala sesuatu itu telah Allah ketahui. Allah sudah mengetahui ilmunya. Kemudian Ibnu Umar mengomentari kelompok tadi. kelompok tadi yang mereka mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sebelum dikerjakan. Maka Ibnu Umar mengatakan, fa'idha laqita ula'ika, jika engkau bertemu dengan mereka, fa'akhbirhum anni bari'um minhum, katakanlah kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Kata bari'un, berlepas diri, menunjukkan mereka itu kafir. Lau anna li ahadihim misla Uhudin zahaban, seandainya mereka punya gunung Uhud, fa anfaqahu ma qabilallahu minhu, lalu dia infakkan harta emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya, hatta yu'mina bil qadari, sampai mereka itu beriman kepada takdir. Itu dalil pertama, orang yang mengingkari takdir dikafirkan oleh Ibnu Umar. Terutama di sini mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua. Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu tidak akan bisa merasakan manisnya iman sebelum kamu meyakini bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu pasti tidak akan pernah meleset, dan apa yang ditakdirkan tidak menimpamu pasti tidak akan pernah menimpamu. Kemudian aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda." Jadi dia menasihati anaknya lalu mengatakan, Rasul pernah bersabda, "Inna awwalama khalaqallahul qalam." Sesungguhnya yang pertama sekali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, Allah katakan, "Uktub," tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub? Qalam mengatakan pena, berkata, "Wahai Rabbku, apa yang harus kutulis?" Qala, Allah mengatakan, "Uktub maqadira kulli syai'in." Tulislah takdir segala sesuatu, "hatta taquma as-sa'ah," sampai hari kiamat. "Hai anakku, aku juga telah mendengar Rasulullah SAW bersabda." Dia melanjutkan, "Wahai anakku, Rasul juga bersabda, 'Man mata ala ghairi hadza falaysa minni.' Siapa yang mati tidak di atas keyakinan ini, beriman kepada takdir, maka mereka bukan dariku," kata Rasul. Dan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, "Inna awwala ma khalaqallahul qalam." Yang pertama sekali Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena. Faqala lahu uktub, Allah katakan kepada pena, "Tulislah." Fajara fi tilka sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Maka ditulislah pada saat itu segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Wahab bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar." Siapa yang tidak beriman dengan takdir, yang baik maupun yang buruk, maka Allah akan membakarnya dengan neraka. Kemudian diriwayatkan dalam Musnad dan Sunan dari Ibnu Dailami, ia berkata, "Aku datang kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian aku katakan kepadanya, 'Ada sesuatu keraguan dalam hatiku.'" Jadi ada sesuatu keraguan dalam hatinya tentang takdir. "Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu penjelasan yang semoga dengannya Allah menghilangkan keraguan itu dari hatiku." Maka Ubay bin Ka'ab berkata, "Lau anfaqta misla jabali Uhudin zahaban." Seandainya engkau infakkan sebesar gunung Uhud emas, "Ma qabilahu Allahu minka," Allah tidak akan menerima darimu. "Hatta tu'mina bil qadari," sampai engkau beriman kepada takdir, "wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka," dan engkau meyakini semua yang ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. "Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka," dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. "Walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahli an-nar," kalau engkau mati selain di atas akidah ini, pasti engkau termasuk penduduk neraka. Dalil yang panjang disebutkan oleh penulis bahwasanya keyakinan seorang muslim, mereka meyakini Allah sudah mencatat takdir seluruh hambanya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang Allah perintahkan mencatat adalah pena. Kemudian orang yang sudah ditakdirkan menimpanya sesuatu, maka tidak akan pernah meleset darinya. Dan orang yang tidak akan ditimpa sesuatu dalam takdir, maka dia juga tidak akan pernah ditimpa oleh hal tersebut. Siapa yang wafat tidak di atas akidah ini, maka dia termasuk penduduk neraka. Itu ringkasan dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Para ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah, kita hanya membahas satu bab ini. Kita tidak akan bahas dua bab. Kalau kita lihat buku ini, Ustaz Firanda itu menjelaskannya banyak. Dari halaman 352 sampai 392. 40 halaman. Ustaz Firanda membahasnya 40 halaman masalah bab yang 59 ini. Nah, kalau kita lihat pembahasan ini bisa dari sisi teori dan bisa dari sisi aplikasi. Prakteknya, masalah takdir ini adalah masalah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Orang yang beriman kepada takdir dengan benar, maka dia akan menggenggam dunia di dalam genggamannya. Kalau kita bahasakan, dia akan menggenggam dunia di dalam genggamannya. Dia akan hidup dengan bahagia, bebas, lepas, tanpa ada beban atau ikatan yang memberatkannya. Kalau kita mampu menguasai masalah takdir dengan benar, segala permasalahan dalam hidup itu akan terasa ringan. Tidak akan ada yang namanya stres. Tidak akan ada yang namanya stres. Kuncinya adalah dengan beriman kepada takdir. Makanya ini perlu kita perhatikan benar-benar, kita resapi dengan hati, bukan dengan akal. Memahami takdir tidak bisa dengan akal. Kalau kita mencoba memahami takdir, kita pahami dengan akal, kita berusaha harus masuk akal, disitulah pintu kesesatan akan datang. Ketika membahas masalah takdir, berbicara masalah takdir, sampingkan akal kita, singkirkan akal kita. Kuatkan keimanan kita, pahami dengan hati, mudah-mudahan dengan itu Allah akan memasukkan akidah keyakinan yang benar terhadap takdir tersebut. Poin pertama, takdir adalah rahasia Allah. Ini poin yang penting. Takdir adalah rahasia Allah. Kalau sudah disebut rahasia, tidak boleh kita ngulik-ngulik. Tidak boleh kita ngulik-ngulik, tugas kita hanya mengimani. Membicarakan tentang takdir itu rahasia Allah Rabbul Alamin. Dan tidak ada manusia yang mengetahui tentang rahasia Allah. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, sekaligus menantu Rasul, sekaligus sepupu beliau. Beliau pernah ditanya, ya Abul Hasan, ma taqulu fil qadar? Wahai Abu Hasan. Ali itu kan kunyahnya Abul Hasan atau Abu Turab. Kalau Abu Turab itu pemberian Nabi. Kalau Abul Hasan diambil dari anak pertama. Jelas ya? Wahai Abul Hasan, bagaimana pendapatmu tentang takdir? Ali pun berkata, "Tariqun mudlimun fala taslukhu." Jalan yang gelap jangan engkau lewati. Apa pendapatmu tentang takdir? Ali menjawab, itu jalan yang gelap, jangan engkau lewati. Nggak usah masuk-masuk dalam takdir. Karena itu rahasia Allah. Nanya lagi dia, wahai Abul Hasan, bagaimana pendapatmu tentang takdir? Ali mengatakan lagi, bahrun azimun falatalijhu. Takdir adalah lautan yang luas, jangan pernah nyelam di dalamnya. Lautan yang luas, jangan pernah nyelam di dalamnya. Nanya lagi lanjut dia, wahai Abul Hasan, bagaimana pendapatmu tentang takdir? Dijawab lagi, sirrullah fala takallafhu. Takdir adalah rahasia Allah, jangan engkau sibuk menyelidikinya, ngulik-nguliknya. Jelas ya, kenapa bisa begini, kenapa Allah takdirkan aku miskin, kenapa Allah takdirkan aku hidup begini, kenapa mereka bisa begitu, itu semua takdir Allah, jangan dikulik-kulik. Semuanya Allah sudah atur, kapan? 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, semuanya sudah tertulis sempurna. Detil dari A sampai Z, tinggal pelaksanaannya saja. Semuanya sudah ada, ini sekarang kita kajian. Nanti setelah kajian kita ngapain? Sudah ada semuanya. Nanti kita habis ini mau kemana? Itu sudah takdir Allah, sudah dicatat semua di Lauhul Mahfudz. Semuanya rahasia Allah. Jangan pernah kita kulik-kuliki. Jadi kalau terjadi sesuatu misalnya, bisa kita kecelakaan atau menimpa kita sesuatu yang enggak menyenangkan, sudah semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman yang betul memahami tentang takdir, dia akan menggenggam dunia di dalam genggamannya. Apapun yang terjadi di alam semesta, semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meleset. Kita dikasih kerjaannya susah sekarang, semua takdir Allah kok. Dan Allah yang Maha tahu. Kita sekarang dipermudah usahanya, itu semua takdir Allah. Semuanya Allah yang mentakdirkan. Makanya tugas kita hanya mengimani saja. Apa iman kita? Iman kita kepada takdir tadi. Jika engkau ingin merasakan manisnya iman, nasihat Ubadah bin Shamit kepada anaknya, kau harus meyakini takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika apapun yang terjadi, baik itu positif ataupun negatif, tidak akan terjadi kecuali semuanya takdir dari Allah. Di situ akan muncul manisnya iman. Nah, itu cara kita beriman dengan takdir. Itu poin pertama. Bahwasanya takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua, tingkatan takdir. Tingkatan beriman kepada takdir. Bagaimana cara kita beriman kepada takdir agar iman kita itu benar? Langsung kita tulis tingkatannya. Ini sering kita ulang, gampang kok. Tingkatan iman kepada takdir. Satu, ilmu Allah mendahului. Yang kedua, telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, semua terjadi atas kehendak Allah. Empat, semua kejadian adalah makhluk Allah. Allah yang baik maupun yang buruk. Ini rukun beriman kepada takdir. Harus kita yakini. Kata iman artinya iman itu meyakini sesuatu tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu artinya iman. Yakini, seyakin-yakinnya, enggak boleh ada sedikit pun rasa ragu. Pertama, ilmu Allah meliputi, mendahului. Sebelum diciptakan alam semesta, Allah sudah mengetahui segala kejadian di alam semesta. Itu harus kita yakini, ilmu Allah mencakup segala sesuatu, sudah Allah ketahui semuanya. Dari ilmu yang sudah Allah ketahui ini, Allah catat. Yang Allah perintahkan pena tadi, mencatat semua takdir. Itu adalah dari ilmu Allah. Ilmu Allah semuanya dicatat di Lauhul Mahfudz oleh pena atas perintah Allah. Itu harus kita yakini, semua takdir kejadian alam semesta dari A sampai hari kiamat, kan? Dari A sampai hari kiamat tadi, semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfudz, enggak bisa berubah-ubah lagi. Enggak bisa berubah. Kita sudah ditakdirkan hari ini kita jatuh, ya jatuh. Makanya sebutkan tadi, kalau sesuatu itu ditakdirkan menimpamu, enggak mungkin meleset. Kalau sesuatu ditakdirkan meleset, enggak mungkin kena dirimu. Itulah keyakinan kita kepada takdir, semuanya sudah dicatat. Yang ketiga, semua yang ada di Lauhil Mahfudz ini, saat dia mau terjadi, maka terjadinya atas kehendak Allah. Allah yang menghendaki semuanya. Baik itu positif ataupun negatif, semuanya kehendak Allah. Yuk, kenapa Allah ciptakan iblis? Allah ciptakan Fir'aun? Nah, itu nanti ada pembahasannya. Intinya positif ataupun negatif, ketaatan ataupun maksiat, semuanya terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada satupun di alam semesta yang terjadi di luar kehendak Allah. Enggak ada. Fir'aun ada, itu kehendak Allah. Allah menghendaki itu terjadi. Abu Jahal itu menentang Islam, Allah yang menghendaki. Tapi kehendak Allah itu ada hikmahnya. Kemudian yang terakhir, semua kejadian yang terjadi di alam semesta seluruhnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk Allah. Semua selain Allah itu makhluk. Jadi poin pertama adalah ilmu, poin yang kedua adalah catatan, poin yang ketiga kehendak, poin yang keempat adalah makhluk ciptaan Allah. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Nah, ilmu Allah, antum catat saja sendiri. Ilmu Allah itu mencakup apa saja? Ilmu Allah mencakup satu, yang akan terjadi sampai hari kiamat. Yang kedua, yang telah terjadi. Yang ketiga, yang sedang terjadi. Yang akan terjadi ke depan nanti sampai hari kiamat. Yang kedua, yang telah terjadi, telah berlalu. Yang ketiga, yang sedang terjadi sekarang di seluruh alam semesta, Allah tahu. Yang keempat, apa yang tidak terjadi, seandainya dia terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Apa sesuatu yang tidak mungkin terjadi? Hah? Ular beranak ayam misalnya. Ular beranak ayam bisa tidak terjadi? Kan tidak mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, seandainya terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Bayi lahir bentuknya kambing misalnya. Seandainya, kan itu tidak mungkin terjadi. Seandainya itu terjadi, Allah juga tahu. Sesuatu yang mustahil terjadi, seandainya bisa terjadi, Allah tahu bagaimana kejadiannya. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Satu saja dalilnya, surat Al-Maidah ayat 97. Lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in 'alim. Al-Maidah 97. Agar mereka semua mengetahui bahwasanya annallah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui semua yang ada di seluruh penjuru langit dan bumi. Wa annallaha bikulli syai'in 'alim, dan Allah atas segala sesuatu 'alim, maha mengetahui. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah, sekecil apapun bendanya. Debu yang jatuh atau yang terbang lewat di depan mata kita, itu kejadiannya semuanya Allah mengetahuinya. Kita kelilipan begitu mati agak pakai motor, Allah mengetahuinya semua itu terjadi. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Yang kedua adalah kitabah, pencatatan. Dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis. Dari Al-Quran, dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 38. Al-An'am ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yuhsarun. Tidak suatu pun kami luputkan dalam kitab, yaitu Lauhil Mahfudz. Semuanya tercatat. Adapun dari hadis yang tadi, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, qala rabbi wa madza aktub, qala uktub maqadir kulli shay'in hatta taquma as-sa'ah. Allah ciptakan makhluk yang pertama sekali adalah pena. Kemudian Allah perintahkan catat. Apa yang harus aku catat ya Allah? Catat semua takdir makhluk di alam semesta sampai hari kiamat. Ini dalil menyebutkan semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfudz. Dalam riwayat yang lain, bi khamsina alfasanah, pena mencatat takdir 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Kemudian yang ketiga adalah kehendak masyiah. Dalilnya adalah At-Takwir ayat 29. At-Takwir ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidaklah itu terjadi kecuali jika Allah menghendakinya. Illa ayyasha Allah rabbul alamin, kecuali Allah kehendaki. Semua yang terjadi di alam semesta terjadinya atas kehendak Allah. Kita dapat pemimpin yang zalim misalnya, itu kehendak Allah. Kita dapat pemimpin yang soleh, itu kehendak Allah. Kita bisa kajian malam ini, itu kehendak Allah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman itu hidupnya akan tenang, lempeng kalau bahasa kita, lampung bahasa kita. Apa yang terjadi? Semuanya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang sudah ditakdirkan ini, di Lauhul Mahfudz sudah ada tulisannya, pasti terjadi menimpa kita. Dan kejadiannya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam masalah masyiah ini, ada dua kelompok yang menyimpang. Dalam dua masalah masyiah ini ada dua kelompok yang menyimpang, yaitu kelompok Qadariyah dan Jabriyah. Kelompok Qadariyah dan Jabriyah. Tidak usah lah, nanti aja lah bila-bila kita bahasnya. Dan Anda sering bahas nih kan, Qadariyah dan Jabriyah. Kalau Qadariyah mengatakan keburukan itu bukan kehendak Allah. Qadariyah mengatakan keburukan bukan kehendak Allah. Mana mungkin Allah menghendaki keburukan terjadi? Iblis itu bukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'aun bukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu akidah Qadariyah. Kalau kita langsungkan, bahasa kita langsungkan, kalau bukan Allah yang menghendaki, itu siapa? Berarti ada Tuhan lain selain, paham ya? Kalau kita mengatakan keburukan yang terjadi bukan kehendak Allah, terus kehendak siapa? Berarti ada Tuhan lain yang mentakdirkan itu terjadi. Nah, itu masalahnya. Kenapa kita meyakini keburukan juga takdir Allah? Karena kalau kita yakini keburukan bukan takdir Allah, ada Tuhan lain yang mengatur keburukan, dan itu perbuatan syirik. Semua itu takdir Allah, baik ataupun buruk. Cuman apakah keburukan yang terjadi Allah cintai? Jawabannya enggak. Contohnya iblis. Iblis contohnya Allah ciptakan. Apakah Allah mencintai iblis? Enggak. Cuman ada tujuan di belakangnya. Ada tujuan di belakangnya. Contoh, orang kakinya itu kena kanker. Kankernya sudah menjalar dan harus diamputasi. Kira-kira amputasi baik atau buruk? Buruk. Ketika diamputasi ada tujuan enggak? Ada sisi positifnya. Sesuatu di dunia saja kita lihat zahirnya itu negatif, kadang-kadang ada maksud positif. Positifnya diamputasi ada tujuan lain biar enggak menjalar. Iblis Allah ciptakan itu bukan berarti Allah cinta dengan iblis, bukan. Tapi ada maksud di belakangnya. Contohnya, pertama, dengan adanya iblis adalah surga dan neraka. Yang kedua, dengan adanya iblis adalah sifat Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau Allah tidak pengampun dan penyayang, sekali kita buat dosa, langsung Allah siksa sejak itu juga. Tapi Allah tidak siksa kita sejak itu juga, Allah biarkan kita. Itu menunjukkan Allah Maha Penyayang. Dengan adanya iblis adalah syariat jihad. Munsian iblis nak berjihad melawan siapa? Si an yang mati syahid jadinya kan. Dengan adanya iblis adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya iblis, maka tahulah kita Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiksi sekaligus. Ada iblis, ada Jibril. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada kafir, ada iman. Ada munafik, ada iman. Allah bisa menciptakan dua hal sekaligus walaupun kontradiksi. Itu kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi intinya, qadariyah di sini mengatakan keburukan bukan ciptaan Allah. Harus kita yakini keburukan juga takdir Allah. Adapun sebaliknya adalah jabriyah namanya. Orang-orang jabriyah. Jabriyah mengatakan semua keburukan dicintai oleh Allah. Paham antum? Semua keburukan dicintai oleh Allah. Kalau qadariyah, Allah enggak menghendaki keburukan, Allah tidak menciptakan keburukan itu. Kalau jabriyah, semua keburukan dicintai oleh Allah. Kira-kira yang lebih parah yang mana? Sebenarnya apa sih? Ya udahlah. Azan dulu lah. Kita teruskan. Sebi di mana tadi aneh? Jabriyah. Nah. Jabriyah itu meyakini semua keburukan dicintai oleh Allah. Pertanyaannya, mana yang lebih parah? Qadariyah ke Jabriyah? Qadariyah mengatakan keburukan tidak diciptakan. Kalau Jabriyah mengatakan semua dicintai oleh Allah. Kebaikan dan keburukan itu diciptakan oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Mana yang lebih parah? Hah? Qadariyah lebih parah. Karena qadariyah mengingkari takdir. Kalau jabariyah tidak mengingkari, gulu berlebih-lebihan menetapkan takdir. Jadi intinya jabariyah mengatakan semua keburukan itu ciptaan Allah. Jadi saat kita bermaksiat ini, kita minum khamar, ngapain kita mabuk bang? Kalau Allah menghendaki aku tidak mabuk, pasti aku dan mabuk. Berarti Allah menghendaki aku mabuk, ya enggak? Paham ya? Ketika dia membunuh, ngapain yang bunuh? Saat ada orang yang itu mencuri, kan mencuri kan hukumnya potong tangan. Terus dia keyakinannya kan kena jabariyah ini. Umar saat itu jadi khalifah, ingin Umar potong tangannya. Wahai Amirul Mukminin, tunggu dulu. Kenapa kau potong tanganku? Tidaklah aku mencuri kecuali semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak takdirkan aku mencuri, aku enggak akan mencuri. Berhujah dengan takdir. Apa jawabannya? Apa jawabannya Umar? Hah? Jawaban Umar, tidaklah aku memotong tanganmu kecuali juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan maksiatnya karena takdir Allah. Maka Umar menjawab, aku potong tanganmu juga karena takdir. Sama-sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita berhujah dengan takdir atas maksiat yang kita kerjakan. Dan banyak orang mengatakan, ayo bang pergi sholat, belum ada panggilan. Kalau Allah memanggilku, pasti aku sudah datang di masjid. Sama akidah jabariyah itu. Jadi Jabariyah mengatakan Allah itu sebenarnya menginginkan dia itu maksiat. Kalau Allah enggak ingin, ngapain Allah biarkan? Berarti kan Allah suka dengan dia maksiat, kalau bahasa gitu. Nah, itu keyakinan Jabariyah. Dua-duanya ini keyakinan yang menyimpang tentang masyiah Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar dalam masyiah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menghendaki kebaikan dan keburukan. Kalau kebaikan itu dikehendaki secara zatnya, Allah ingin orang sholat, zatnya Allah cintai. Tapi kalau keburukan, Allah kehendaki terjadinya karena tujuan, bukan karena zatnya. Bukan karena iblisnya yang Allah cintai, tapi karena tujuannya yang Allah cintai. Itu pemahaman ahlu sunnah, dan itu sesuai dengan akal sehat kita. Kemudian tingkatan yang keempat adalah penciptaan. Tingkatan yang keempat adalah penciptaan. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di alam semesta, Allah yang menciptakannya. Terus ada kisah. Kisah yang disebutkan oleh Al-Is bin Abi Salam. Itu kisahnya, ada seorang Majusi dengan seorang Qadariyah. Orang yang akidahnya Qadariyah dengan Majusi. Dia naik perahu, jalan ke sebuah perahu. Lalu orang Qadariyah ini kan Islam, didakwahi Majusi untuk masuk Islam. Lalu Majusi menjawab, aku akan masuk Islam kalau Allah menghendaki, katanya. Kata Majusi, aku akan masuk Islam kalau Allah menghendaki. Apa jawaban Qadariyah? Jawaban Qadariyah, sebenarnya Allah menghendaki, tapi setan tidak setuju. Ya enggak, keburukan ya enggak? Allah enggak menghendaki keburukan. Allah inginnya kebaikan. Setan yang enggak setuju. Apa jawaban Majusi? Oh, mun ge aku sudah masuk Islam lah. Kan Allah kalah dengan setan, katanya. Paham? Mun ge aku sudah masuk Islam karena Allah kalah dengan setan. Karena aku dibuat jadi orang non-muslim. Berarti setan yang menang, Allah yang kalah. Ya sudah, aku enggak usah masuk Islam. Nah, itulah kacaunya akidah Qadariyah. Keburukan juga Allah yang menghendaki, semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara aplikasinya, masalah takdir ini sangat penting. Itu di saat kita menghadapi problematika kehidupan, kita akan menjadi seorang muslim yang kuat, yang tabah, yang sabar apabila kita benar dalam memahami masalah takdir. Ada beberapa kaidah yang ingin sebutkan. Kaidah-kaidah tentang masalah takdir ini. Pertama, kaidah pertama, secara ringkas saja. Semua kejadian itu Allah yang menghendakinya. Semua kejadian Allah yang menghendakinya. Tidak boleh ada sedikit keraguan kita. Setan itu inginnya kita ragu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa terjadinya hanya padaku? Bukankah orang lain harus juga terjadi begitu? Semua kejadian di alam semesta itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada pun keraguan. Kalau kita sudah yakin semua kehendak Allah, maka kita akan tenang. Kenapa? Karena yang menghendaki kejadiannya Allah yang maha sempurna ilmunya, Allah yang maha bijaksana. Enggak mungkin Allah menzolimi hamba-hambanya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Apapun yang terjadi, musibah menimpa kalian, semuanya atas izin Allah. Semua kejadian apapun atas izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah dalam hatinya, tenang hidupnya. Tenang hidupnya, tidak akan frustasi dalam kehidupan. Semua kejadian atas kehendak Allah. Kaidah yang kedua, ketetapan takdir itu harus dilalui. Takdir Allah itu, musibah-musibah yang menimpa kita harus terjadi, enggak boleh tidak. Itu sudah sunnatullah yang enggak mungkin bisa dilawan. Asibannas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan kami beriman lalu mereka tidak diuji? Enggak mungkin, selama-lamanya tidak mungkin. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin, agar Allah mengetahui siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ujian harus terjadi. Kalau enggak ada ujian, enggak bisa dibedakan mana jujur, mana dusta, mana mukmin, mana munafik, mana kafir, mana muslim, mana ahlu sunnah, mana ahlul bid'ah. Tidak akan bisa dibedakan kalau enggak ada ujian. Ujian itu harus terjadi, dan itu adalah sunnatullah. Paham arti sunnatullah ya? Ujian itu sunnatullah, harus terjadi. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak mungkin sunnah Allah itu bisa dirubah-rubah. Kemudian kaidah yang ketiga. Semua itu sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Tadi, semua itu sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Catatannya enggak bisa berubah. Hari ini kita ngapain di detik ini, di menit ini, pasti terjadi. Misalnya kita ditakdirkan terjadi bencana, misalnya kita enggak inginkan, itu semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfud. Kita merana, kita nangis, kita galau, enggak ada faedahnya. Semua sudah Allah takdirkan. Makanya orang-orang yang beriman itu, mereka itu hidupnya tenang. Karena mereka meyakini semua yang terjadi itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat. Semua yang ditakdirkan menimpa kita tidak akan pernah meleset. Semua yang ditakdirkan menimpa kita tidak akan pernah meleset. Apapun usaha dan upaya yang kita kerjakan, sebagus apapun usaha kita, ikhtiar kita, strategi kita, pasti itu terjadi. Makanya tidak berguna prediksi-prediksi. Makanya di bab yang kemarin kita bahas, larangan mengucapkan ucapan lau. Seandainya begini, pasti begini. Seandainya begini, pasti begini. Jawabannya enggak. Kalau sudah ditakdirkan terjadi, pasti terjadi, enggak mungkin bisa meleset. Walaupun cuma satu garis. Makanya larangan ucapan lau tadi, ucapan lau bisa membuka pintu setan, bisa membuat kita ragu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakini saja apapun yang terjadi semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang enggak mungkin bisa dirubah-rubah. Ketika kita sudah meyakini itu, kebaikan ataupun keburukan terjadi atas kehendak Allah, disitulah manisnya iman masuk, seperti dalil yang sebutkan tadi, wahai anakku, engkau enggak akan bisa merasakan manisnya iman kecuali engkau meyakini takdir yang baik maupun yang buruk. Semua terjadi atas takdir Allah, hidupnya nyaman orang yang beriman itu. Tenang dia, enggak akan frustasi, enggak akan berontak, enggak akan prasangka buruk kepada Allah, enggak akan mengucapkan lau, enggak akan mencela angin. Jadi semuanya itu konsekuensi karena dia tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya habis. Jadi kesimpulannya, pahami benar-benar masalah takdir ini. Ini secara umum dipahami benar-benar, kita hayati di dalam kehidupan kita, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan. Kalau kita benar dalam memahami takdir, hidup kita akan tenang. Karena kita yakin, orang yang beriman itu yakin, semua kejadian di alam semesta atas kehendak Allah. Dan Allah itu maha bijaksana. Enggak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Allah lebih mengetahui tentang kondisi hambanya masing-masing. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.